nang rembulan rumah biar cahyane ngelingake aku marang seliramu nora bisa ngelalekake esem gemesake tansah sumandeng saben dinane wayah dalu durung bisa nendro wayanganmu kumandel nendro aku lungo ora kondo kaya tanpa dosa nyidro seliramu nganti rekoso bisa gawe senenge atimu godolan coba urip ing alam donya kuwi peparinge kang maha kuwasa tak tampa kanthi ati legawa dalu durung bisa nendro awa wayanganmu kumandel neng netro aku lunga ora kondo kaya tanpa dosa nitro seliramu nganti rekoso kuwasa tak tampa kanthi ati legawa pancen ngene lelakon uripku iki durung bisa gawe senenge atimu godolan coba urip ing paringe kang maha kuwasa tak tampa kanthi ati legawa.